السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله، masih kita membahas ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 147, yaitu tentang para munafikin, dari 145, 146 dan 147, bahwa para munafikin dikerak yang paling bawah dalam neraka, kecuali mereka-mereka yang bertaubat dan berpegang dengan tali Allah dan memurnikan ibadahnya untuk Allah, maka mereka bersama kaum mukminin. Wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima, dan Allah akan berikan pahala kepada kaum mukminin dengan pahala yang besar. Ini ayat yang ketiganya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allah syakiran 'alima. Berkata Syekh Sa'di, wa ta'ammal kaifa lamma dzakara anna ha'ula'i ma'al mu'minin lam yaqul wa sawfa yu'tihim ajran 'azima. Perhatikan kalimat di dalam ayat itu, Allah berikan janji pahala yang besar, tetapi tidak pakai domir hum, tidak memakai domir hum yang bermakna mereka, kami akan membalas mereka dengan pahala yang besar. Tidak, Allah katakan dengan kalimat wasawfa yu'tillahul mu'mini, dan kami akan membalas orang-orang yang beriman dengan pahala yang besar. Artinya barakallahu fikum, pertama dibahas ini orang beriman, yang di sini orang-orang yang baru taubat. Allah katakan mereka kalau mau taubat, kalau mau memperbaiki, kalau mau mengikhlaskan agamanya untuk Allah, kalau mau berpegang dengan sungguh-sungguh, mereka bersama orang beriman. maka Allah akan berikan pahala untuk orang yang beriman. Bukan berkata Allah akan berikan pada mereka, padahal yang diciptakan mereka kan. Mengapa demikian? Lianna hadhihi al-qa'idah asy-syarifah lam yazalillahu yubdi fiha wa yu'id. Karena kaidah ini, kaidah yang mulia ini, Allah terus memulainya dan mengulanginya. Memulainya dan mengulanginya. Bahwa yang diberi pahala orang yang beriman yang sungguh-sungguh. Kalau mereka mau begini, mau begini, mau begini, berarti mereka bersama orang beriman. Dan Allah akan berikan pahala orang yang beriman. Artinya, yang pura-pura tidak dapat. Yang tidak sungguh-sungguh, tidak akan mendapatkan. Yang hanya zahirnya saja, hanya niatnya saja, tidak akan mendapatkan ajran azimah. Sehingga Allah tidak berkata, Allah akan beri pahala mereka. Tidak. Bukankah mereka sudah bersama mukminin sungguh-sungguh? Maka cukup dengan kalimat orang-orang beriman akan diberi pahala yang besar. Id kana as-siyaq fi ba'd al-juz'iyat wa arada an yatarattab 'alayhi thawaban aw 'iqaban wa kana dhalika mushtarakan bainahu wa bainal jinsid dakhil fi. Apa itu kaidah yang selalu diulang-ulang? Jika berbicara konteksnya dalam beberapa juz'iyat dan beberapa bagian-bagian kecil, kalau ingin menyebutkan konsekuensinya, Allah akan menyebut bagian yang besar. Kalau sedang berbicara satu juz'iyat, kemudian Allah akan memberikan hukumnya, konsekuensinya, apakah pahala atau azab, maka niscaya Allah akan memberikan kaidahnya dengan sesuatu yang menyatukan seluruh jenisnya antara jinsi wa jinsi dakhil fi, antara jenis yang asli dan jenis yang termasuk di dalamnya. Misalnya ketika kita berbicara orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya misalnya. Kemudian tiba-tiba Allah mengancamnya dengan kalimat, dan Allah akan persiapkan pada orang-orang kafir begitu. Artinya tidak dirincikan, itu perincikan dengan kalimat yang umum semua di dalamnya. Ini orang beriman sungguh-sungguh. Ini orang beriman ternyata munafik, mereka enggak dapat pahala. Kecuali kalau mereka bertaubat, kalau mereka bersungguh-sungguh, kalau mereka ikhlas, kalau mereka maka Allah akan berikan pahala orang beriman semuanya. Orang beriman yang aslinya, orang beriman yang baru taubat. Dua-duanya kena. Ismun jami'un lahuma. Allah akan menyebutkan kalimat yang menggabungkan kedua-duanya. Kadang-kadang Allah sebutkan rincian. Kadang-kadang Allah katakan, dan Allah akan kumpulkan orang-orang kafir dan munafikin. Padahal munafikin juga orang kafir. Ini sebagai penegasan. Tetapi cukup dengan kaidah, kalau ada kalimat yang mencakup kedua-duanya, Allah akan sebutkan kalimat itu seperti pada orang yang beriman tadi. Kalau mereka mau bertaubat, kalau mereka mau begini, mau begini, mau begini, maka mereka bersama orang beriman. Maka Allah akan berikan pada orang yang beriman pahala yang besar. Yang beriman sejak awalnya dan yang beriman yang taubatan dari munafikin tadi. Dua-duanya. Kalau sungguh-sungguh. Kalau dikatakan dengan dhamir dan Allah akan berikan pahala mereka, masih ada pertanyaan, apakah mereka sungguh-sungguh? Kan gak ketahuan di hati. Sehingga tidak pakai kata mereka. Allah akan berikan pahala orang beriman. Maka yang pura-pura taubat gak dapat. Walaupun akhirnya mereka sudah gembira kaum muslimin. Masya Allah, kamu sudah taubat dari sifat nifaknya. Tapi tetap gak dapat pahala. Allah gak janji untuk mereka. Allah janji untuk mu'minina haqqa. Orang-orang beriman yang hakiki. رتب الثواب في مقابلة الحكم العام. Mesti Allah akan susun pahalanya fi muqabalatil hukum, untuk menghadapi satu hukum dengan hukmul am, hukum yang umum, alladzi tandarij tahtaha tilkal qadiyah wa ghairiha, yang masuk di dalamnya tilkal qadiyah, masalah itu dan masalah lain. Saya beri contoh lain. Amalan saleh. Sebutkan apa saja amalan saleh. Sedekah misalnya. Atau amal saleh. Hifdzus sir. Menjaga rahasia saudaranya. Allah sedang membahas tentang keutamaan sedekah, keutamaan hifdzus sir. Baik. Nanti di akhirnya, maka Allah persiapkan bagi orang-orang yang saleh pahala yang besar. Tidak berkata orang-orang yang bersedekah. Allah akan berikan pahala pada orang-orang yang menjaga rahasia saudaranya. Tidak bicara begitu. Diakhiri dengan kalimat, dan Allah persiapkan untuk orang yang saleh jannatin tajri. Mengapa? Pakainya orang saleh. Kenapa pakai kalimatnya? Orang yang saleh. Sebab sedekah bisa dilakukan oleh orang yang tidak saleh. Yaitu orang yang pura-pura riya, ingin dipuji, ingin disebut karim. Atau oleh orang-orang yang kampanye supaya dirinya dipilih dalam pemilu besok. Demikian pula hifdzus sir bisa dilakukan oleh orang yang begini, orang yang begitu. Sehingga barakallahu fikum. Orang yang bagaimana kira-kira? Orang yang terlibat di dalamnya, kalau saya ceritakan, saya kena juga. Terpaksa disembunyikan. Ternyata bukan karena Allah Ta'ala. Sehingga barakallahu fikum. Allah akhiri dengan kalimat yang mencakup seluruhnya, yang benar-benar beriman dan beramal saleh. Allah akan persiapkan. Padahal awalnya, sedekah begini, sedekah begini, sedekah begini. Dan Allah akan persiapkan untuk orang-orang yang beramal saleh. Jannah yang tajri min tahtiha al-anhar. Wahakadha. Kalimat saleh mencakup sedekah, hifdzus sir, taat, salat, ibadah, baik pada tetangga, menghormati tamu, dan seterusnya, dan seterusnya. Kembali kepada kitab. Wali alla yutawaham iqtisasul hukmi bi amril juz'i, agar jangan dikira. Yutawaham itu salah paham. Waham, perkiraan yang salah. Agar jangan sampai dikira dengan perkiraan yang salah bahwa hukum itu hanya untuk perkara tersebut. Jannah itu untuk orang yang sedekah saja. Lufuqara wal masakin yang enggak bisa sedekah bagaimana? Maka Allah tidak sebutkan hanya untuk ini saja, juz'i. Ini namanya juz'i. Bagiannya, parsialnya. Tapi Allah sebutkan ketika menjanjikan jannah atau pahala, Allah sebutkan dengan am. Dan Allah akan berikan pahala untuk orang yang beriman dan beramal saleh begini-begini. Padahal bicara tentang sedekah. Agar jangan dikira itu khusus pada ini saja. Barakallahu fikum. Allah atau li'alla yutawaham iqtisasul hukum bil amril juz'i. Fahada min asraril Qur'anil badi'ah. Inilah rahasia Al-Quran yang sangat tinggi. Fata'ib minal munafiqin. Maka orang yang bertaubat dari sifat nifaq, mereka bersama orang beriman. Kalau bersama orang beriman, cukup berita gembiranya untuk keumuman orang beriman. Kamu masuk di dalamnya. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا فَالتَّائِبْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَهُ ثَوَابُهُمْ, bersama orang beriman dan mendapatkan pahala, pahala orang yang beriman. ثُمَا أَخْبَرَ تَعَالَى عَنْ كَمَالِ غِنَاهُ وَسَعَةِ حِلْمِهِ وَرَحْمَتِهِ وَإِحْسَانِهِ. Kemudian Allah khabarkan tentang kesempurnaan kekayaannya. وَسَعَةِ حِلْمِهِ, dan luasnya kelembutannya, dan kasih sayangnya, dan kebaikannya. Maka Allah katakan, مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ. Allah tidak akan melakukan azab atas kalian kalau kalian syukur dan beriman. Walhal annallaha syakirun alim. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala keadaannya syakirun alim. Maha membalas dan maha mengetahui. Atau maha memberikan balasan kebaikan pada orang yang baik. Yu'til mutahammilina li ajlihil atqal. Akan memberikan pahala pada mereka yang memikul beban berat karena Allah Subhanahu wa taala. Muhtamilin, mutahammilin, memikul, li ajlihi, karena Allah, al-asqal, perkara-perkara berat. Ad-daibaini fil a'mal, ad-daibina fil a'mal, yang terus-menerus dalam beramal, tidak berhenti. Allah akan berikan pada mereka jazil thawab wa wasi'al ihsan. Allah akan berikan pada mereka pahala dan keluasan kebaikannya. Wa man taraka syai'an lillahi a'tahu Allahu khairan minhu. Dan siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan berikan yang lebih baik dari itu. Ini barakallahu fikum. Diajarkan pula untuk ngalah. Man taraka syai'an lillah, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan berikan yang lebih baik daripadanya. Seperti dalam hadis yang sahih. Man taraka syai'an lillahi 'awadahu Allahu khairan minhu. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Khana bin 'azakumullah, sebagaimana dalam hadis masalah qisas. Al-aina bil-aini, wal-udhuna bil-udhuni, was-sinnu bis-sinni. Mata dengan mata, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi. Kamu dizolimi giginya patah, boleh kamu membalas setimpal patahkan gigi dia. Tetapi Allah katakan, kalau dia maafkan, fahuwa khairun lis-safiri. Maka itu lebih baik bagi orang yang sabar. Kalau tidak membalas, dia punya hak untuk membalas. Tapi kalau tidak membalas, itu lebih baik. Dia punya hak untuk memberikan kepadanya balasan yang setimpal. Sesuai dengan hukum syariat. Tetapi kalau dia sabar, memaafkan, fahuwa khairun lis-sabirin. Maka itu lebih baik. Ikhwan ibn na'azukumullah, demikian pula ketika dia meninggalkan satu pekerjaan. Mengapa? Karena saya tidak bisa sholat berjamaah. Karena saya tidak bisa taklim. Karena saya tidak bisa talabul ilmi. Padahal gajinya besar. Dia tinggalkan gaji. Atau kerjaan tersebut. Sampai bosnya bertanya, kenapa kurang gajinya? Saya tambah. Enggak. Barakallahu fiikum. Dia lebih baik dagang. Yang kapanpun dia mau tutup, tutup. Sore tutup, mau ngaji. Waktu salat tutup, mau salat. Bebas. Maka barakallahu fikum, walaupun untungnya sedikit kerjaan yang kedua, tapi pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala lebih dari apa yang diberikan kepadanya ketika dia di pekerjaan pertama. Karena dia meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah ganti dengan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa ma'a hadza ya'lam zahirakum wa batinakum. Bersama dengan itu Allah pun tahu zahirnya kalian dan batinnya kalian. Wa a'malakum, dan amalan-amalan kalian. Wa ma tasdur anhu min ikhlasin wa sidqin, dan juga tahu apa yang muncul dari kalian dari kejujuran dan keikhlasan. Dari keikhlasan dan kejujuran. atau lawannya. Allah tahu kalau engkau memiliki kedustaan atau kepura-puraan. Wa huwa yuridu minkum at-taubah wal inabah. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki dari kalian taubat wal inabah agar kembali kepadanya, wa ruju' ilaihi agar merujuk kepadanya. Fa idza anabtum ilaihi fa ayyi syai'in yaf'al bi'adzabikum. Kalau engkau sudah kembali kepadanya, anabtum dari kata inabah. Kalau kalian sudah kembali kepadanya, fa ayyi syai'in yaf'al bi'adzabikum. Maka azab yang mana yang akan ditimpakan pada kalian kalau kalian sudah rujuk? Kalau kalian sudah taubat? Kalau kalian sudah berubah? Berbeda dengan sifat pendendam. Berbeda dengan sifat pendendam. Apa yang diperbuatnya di awal sudah taubat, harusnya sudah nol. Di sisi Allah sudah dimaafkan. Tetapi manusia ada yang tetap mengingatnya walaupun dia sudah minta maaf, sudah taubat, sudah selesai urusan. Masih terus diungkit, pokoknya saya akan balas, pokoknya saya akan beginikan, pokoknya saya akan timpakan, ila akhir. Fallahu subhanahu wa ta'ala arhamur rahimin. Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang, maha pengasih. Yang sudah taubat, sudah tidak dianggap sama sekali. Mau diadab apa lagi? Ma yaf'alullah bi'adzabikum. Allah enggak akan mengadab kalian dan tidak akan melakukan siksaan atas kalian kalau kalian sudah taubat. Kalau kalian sudah beriman, sudah kembali kepada Allah. Anabtum ilaihi. Fa idza anabtum ilaihi fa ayyu syai'in yaf'alu bi'adzabikum. Fa innahu la yatashaffa bi'adzabikum. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak yatashaffa bi'adzabikum, tidak memerlukan, tidak berhajat untuk menyembuhkan dirinya dari sakit hati, tidak sama sekali. Laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan apapun, apalagi dengan manusia-manusia pendendam tadi. Allah tidak sama, Allah tidak perlu sesuatu untuk menyembuhkan dirinya. Yatashaffa dari kata syafi. Tetapi sebagian manusia merasa kalau belum dibalas, belum sembuh dendam saya, belum hilang dendam saya, harus diazab. Allah Subhanahu wa taala la yatashaffa, tidak mendapatkan apa-apa dengan mengazab kalian, tidak mendapatkan kesembuhan dan tidak memerlukan kesembuhan dengan mengazab kalian. Allah tidak rugi sedikit pun, Allah tidak disakiti sedikit pun, Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak dikurangi kekuasaannya dengan kekufuran kalian seluruhnya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, kalau manusia seluruhnya dan jin seluruhnya ala qalbi, di atas satu hati yang sama, sekafir-kafir manusia, la yanqusu min mulki syai'a. Kata Allah, tidak berkurang kerajaanku, tidak berkurang kemuliaanku sedikit pun. Dan sebaliknya, kalau seluruh manusia dan jin, insuhum wa jinnuhum, min awalihi ila akhirihi, dari awal jin sampai akhir jin, dari awal manusia sampai akhir manusia, menjadi orang yang beriman, ala qalbi rajulin, seperti satu hati, semuanya mukminun saja, apakah kerajaan Allah bertambah dengan itu? Tidak. Tidak ngaruh. Kalian semuanya beriman, Allah tetap maha kuasa. Kalian seluruhnya kufur, Allah tetap maha kuasa. Terus, apa yang didapatkan oleh Allah dengan mengadab kalian? Berbeda dengan makhluk yang kadang memiliki dendam yang harus dipuaskan dan dilampiaskan. Karena merasa jatuh kedudukannya, merasa jatuh kehormatannya, jatuh kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala tetap maha mulia walaupun seluruh manusia kafir, walaupun seluruh jin kafir. Tetap maha mulia, tidak berkurang sedikit pun. Kembali kepada kitab. Fainahu la yatashaffa bi'adzabikum. Allah tidak mendapatkan kesembuhan apa-apa dengan mengazab kalian. Wala yantafi' bi'iqabikum. Tidak mendapatkan manfaat apa-apa dengan membalas kalian. Balil 'asi la yadurru illa nafsa. Bahkan orang yang bermaksiat itu hanya merugikan dirinya sendiri, tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yanqalib ala akhibaihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu syakirin. Siapa yang berpaling dari kaki-kakinya, siapa yang berpaling murtad, falan yadurra Allah syai'a, maka enggak akan merugikan Allah sedikit pun, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Wa sayajzillahu syakirin. La yantafi' bi'adzabikum wa la yatashaffa' bi'iqabikum. Bahkan orang yang bermaksiat itu tidak merugikan Allah sedikit pun, tapi merugikan dirinya sendiri. Balil 'asi la yadurru illa nafsah. Bahkan orang yang bermaksiat tidak memberikan madarat kecuali dirinya. Kama anna 'amalal muti', sebagaimana amalan orang yang taat juga memberikan, tidak memberikan apa-apa bagi Allah, tapi memberikan bagi dirinya sendiri. Ikhwan bin na'azullah, apakah Allah berhajat dengan ibadah kalian? La, Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah maha kaya dan tidak butuh pada siapapun. Orang yang beribadah akan mendapatkan manfaat untuk dirinya sendiri, dan Allah akan berikan pahala. Wasyukru, sedangkan kalimat syukur, in syakartum huwa khudu'ul qalbi, maknanya adalah ketundukan hati. Wa'tirafihi bi ni'matillah, dan pengakuan atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur, mengakui kenikmatan. Wa sana'ul lisan, dan pujian di lidah, pengakuan di dalam hati. Ini semua dari Allah. La biquwwatina wala bihaulina. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kehebatan kita, semua ini karena Allah Subhanahu wa taala. La biquwwatina wala bihaulina. Sedangkan di lidah memujinya. Alhamdulillah. Alal masykur, atas apa-apa yang telah diberikan. Wa 'amalal jawarih bi ta'atihi. Dan poin yang ketiga dari syukur adalah beramal dengan amalan saleh dengan anggota badannya, jawarih, anggota badannya. Wa an la yasta'in bi ni'amihi 'ala ma'asihi, dan agar dia jangan menggunakan kenikmatan Allah untuk bermaksiat kepada Allah. Itu juga termasuk syukur. Satu, pengakuan dalam hati bahwa semua kenikmatan ini dari Allah. Kedua, memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Ketiga, mengamalkan amalan saleh konsekuensi dari kenikmatan tersebut. Kalau kenikmatannya berupa ilmu, amalkan, sampaikan. Kalau kenikmatannya berupa harta, sedekahlah. Berikan sebagiannya untuk Allah di jalan Allah. Berkait dengan ini juga, berkait dengan yang ketiga, berarti bukan keempat. Jangan sebaliknya. Dipakai kenikmatan tadi untuk bermaksiat kepada Allah. Dia mendapatkan rezeki dari Allah, tetapi dipakai untuk menentang Allah. Atau dia mendapatkan rezeki dari Allah, tetapi dipakai untuk berjalan ke tempat maksiat. Atau membeli sesuatu yang dipakai untuk maksiat. Berarti dia belum bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka pakailah kenikmatan tadi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dikatakan empat, bisa dikatakan tiga. Satu, mengakui dalam hati keyakinan bahwa semua kenikmatan dari Allah, kita enggak bisa apa-apa. Kedua, memujinya dengan setinggi-tinggi pujian. Yang ketiga, mengamalkan konsekuensi dari kenikmatan tersebut. Kewajiban yang ada di dalam kenikmatan tersebut. Dan tidak menggunakannya dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Maka Allah enggak akan mengadab kalian kalau kalian syakartum, Kalau kalian sudah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, wa amantum, dan sudah beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Intafi bi hadzal qadr barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Bolehkah jual beli dengan orang yang kita tahu dia mendapatkan hartanya dengan cara yang batil? Misalnya tidak semua dia cari dengan cara yang batil, tapi sebagian besar hartanya peroleh dari yang batil. Barakallahu fikum, pernah ditanyakan hal ini. Barakallahu fikum. Dan mereka menjawab, para ulama, bahwa Rasulullah SAW bermuamalah dengan Yahudi. Jual beli dengan Yahudi. Dalam keadaan Yahudi memakan riba. Yahudi memakan riba. Artinya, yang demikian diperbolehkan karena urusan dia dapat dari mana itu urusan dia. Tetapi yang kita bermuamalah dengannya, ini barang saya, mana uangmu? Atau ini uang saya, mana barangnya? Dah. Tidak disuruh untuk menghisab kamu dapat dari mana, dari mana, dari mana, tidak perlu. Tidak ada perintah untuk itu. Barakallahu fikum. Sehingga yang penting kamu tahu kalau dia jujur dan amanah. Sebab kalau dia tidak jujur dan amanah, kamu yang rugi nanti. Kamu akan ditipu oleh orang-orang yang tidak jujur dan tidak amanah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada yang lain? Kecuali kalau kamu terlibat di dalamnya, maka itu tidak boleh. Misalnya, saya mau beli rumah kamu, tapi saya mau utang bank, mau begini, terus kamu disuruh untuk ikut menstujui, ikut jadi saksi. Oh enggak, itu urusan kamu, saya tidak mau. Saya tidak setuju bahkan. Kita tidak boleh. Barakallahu fikum. Tapi kalau kita tidak tahu dari mana dia dapat harta, dengar-dengar katanya dapat dari riba, dapat dari sini, itu Wallahu ta'ala alam, kita tidak disuruh untuk menghisab mereka. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan, subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.